سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أجمعين صدركم صدريكم yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di manapun Anda berada. Sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka usaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari petunjuk dan tuntunan yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus di dalam bab akhlak dan adab seorang muslim. Yang kita ambil pembahasannya dari kitab Ahaditsul Akhlaq buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan yakni rukun yang pertama dari empat rukun akhlak Islami. Nah, kita jelaskan bahwasannya akhlak Islam itu dibangun di atas empat rukun, di atas empat pondasi. Rukun yang pertama yang telah kita bahas adalah siyanatul lisan, menjaga lisan, ya, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau yang mengandung dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mampu menjaga lisannya, maka tidak mungkin dia menjadi orang yang berakhlak yang mulia. Dan kita masuk pembahasan rukun yang kedua. Di antara empat rukun akhlak, kata penulis, Hafizahullah Ta'ala, Ar-ruknu thani, rukun yang kedua, min arkanil akhlak, Di antara rukun-rukun akhlak yang mulia adalah al-bu'du, al-bu'du anil fuduli wa ma la ya'ni, menjauhi perkara-perkara yakni yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang berlebihan sifatnya, ya, menjauhi perkara-perkara yang berlebihan dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi yang mulia, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah tatkala dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, tatkala dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemaslahatan untuk dunia dan akhiratnya. Kata penulis, wal insanul fuduliyu lan yakuna dha adabin wa khuluqin. Ya. Orang yang ini berbuat berlebihan, ya, maka dia tidak akan masuk ke dalam orang-orang yang beradab dan berakhlak. Lianna fudulahu wa iqhamahu li nafsihi fima la ya'ni yukhrijuhu an hayzil adab. Karena sikap berlebihan dia atau sikapnya yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya akan mengeluarkan dia dari kotak adab, dari kotak akhlak yang mulia. Seseorang yang apa? Yang sibuk mencari sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau berlebihan dalam perkara-perkara tersebut, maka dia akan keluar dari kotak adab dan akhlak yang baik. Bi khilafi man kana ba'idan 'anil fudul, ba'idan 'anid dukhuli fi ma la ya'ni, fa hadha min simatil adab bal min a'midatihi. Ya. Berbeda dengan seseorang yang dia berusaha menjauhi perkara-perkara yang mubah, ya, yang sifatnya berlebihan dia jauhi. Dan dia juga berusaha menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka karakter tersebut adalah di antara tanda adab yang baik. Di antara apa? Alamat akhlak yang mulia, bahkan termasuk di antara pondasi akhlak yang mulia tersebut. Wa ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ai maknanya, kata penulis, bidhabitis syar'i la bidhabitil hawa. Ya, seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya tentunya disesuaikan dengan kaidah syariat, bukan disesuaikan dengan kaidah hawa nafsu kita. Jadi patokannya, parameternya adalah timbangan syariat, timbangan agama, bukan menurut hawa nafsu kita. Wa hadza amrun qad yughfal anhu. Dan perkara ini atau poin ini, ya, seringkali dilalaikan oleh banyak pihak. Lianna ba'dhan nas qad yuwadhif hadzal hadits fi ghairi babihi. Banyak manusia, ya, yang mereka menempatkan hadis ini, ya, tidak pada tempatnya. Berhujjah dengan hadis ini, ya, untuk permasalahan yang di luar makna yang sesungguhnya. Mithlu an yu'mar bi khairin aw yunha an munkarin fayaqulu lil amirin nahi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Contoh nyata, tatkala seseorang diperintahkan untuk berbuat kebaikan, dilarang dari perkara yang munkar. Maka dia mengatakan kepada orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari perkara yang munkar tersebut, dia bawakan hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah tatkala dia meninggalkan perkara yang bukan menjadi urusannya. Jadi dia bawakan hadis tersebut untuk melegalkan hawa nafsunya. Ya, untuk melegalkan perbuatan munkarnya. Tatkala ada orang yang memberikan nasihat kepada dia, dia katakan, ya, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah tatkala dia yakni meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya, yang bukan menjadi urusannya. Ya, wa hadza min su'il fahmi lil hadis. Perbuatan semacam itu di antara bentuk, ya, pemahaman yang buruk terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada orang memberikan nasihat kepada kita, ya, memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari yang munkar, kemudian kita bawakan hadis di atas, maka ini di antara bentuk pemahaman yang buruk, pemahaman yang kurang tepat terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata penulis, li'anna hadza mimma ya'nil muslim. Karena memerintahkan kepada yang baik, melarang kepada yang munkar, di antara perkara, ya, yang bermanfaat bagi seorang muslim, di antara perkara yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim, bidhabitis syar'i. Ya, tentunya tatkala seseorang memerintahkan kepada jalan kebaikan, melarang dari yang munkar, harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, walin, dengan cara yang lemah lembut, wal uslubil hasan, dan dengan cara atau dengan metode yang baik. Ya, tatkala kita hendak amar ma'ruf nahi munkar, maka ikuti metode, ikuti cara yang dituntunkan di dalam syariat kita. Ya, bukan, ya, kita kembalikan kepada hawa nafsu kita, tidak. Itu rukun yang kedua. Ya, jadi di antara rukun akhlak yang mulia adalah seseorang ini berusaha menjauhi perkara-perkara yang sifatnya berlebihan dari urusan dunia yang mubah, dan juga berusaha meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ar-ruknu tsalits, kata penulis, rukun yang ketiga, min arkanil akhlaq, di antara rukun akhlak yang mulia, huwa adamu linsiyaqi ma'an fi'alatin nafsi, tidak terbawa arus, ya, dengan reaksi jiwa yang tidak baik. Jadi tidak apa mengikuti arus kemauan jiwa kita yang sifatnya buruk, yang sifatnya maksiat. Khasatan al-ghadab, secara khusus tatkala kita berbicara tentang amarah, enggak boleh kita memperturutkan hawa nafsu kita dalam masalah amarah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Fa indama yanfa'il al-insan wa yaghdab alaihi alla yubashir waqta ghadabihi ayya qawlin wa ayya fi'lin. Kata penulis, tatkala emosi seseorang tersulut, ya, dan dia merasa marah, maka dalam kondisi tersebut hendaknya dia, ya, meninggalkan semua ucapan dan semua perbuatan. Jangan dia berucap sesuatu, jangan dia yakni mengerjakan sesuatu yang sifatnya buruk, yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ayya qawlin wa ayya fi'lin yubashiruhu waqta ghadabihi sayakhruju bihi fil ghalib an nitaqil khuluqi wal adab. Karena pada umumnya, ghalibnya, ya, setiap ucapan dan perbuatan yang dikerjakan tatkala seseorang sedang di puncak amarahnya, umumnya akan keluar dari kotak adab dan akhlak. Seseorang tatkala dia sedang marah, kemudian dia berucap sesuatu, umumnya ucapannya buruk. Tatkala seseorang marah di puncak amarahnya dan dia berbuat sesuatu, maka pada umumnya perbuatannya buruk. Maka hendaknya dia tinggalkan dua perkara tersebut. وَقَدْ قِيلَ فِي ذَمِّ الْغَضَبِ وَتَقْبِيحِهِ. Ya, dahulu dikatakan, ya, sebagian ini ahli hikmah mengatakan tentang keburukan apa amarah. Mereka mengatakan al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Amarah itu, ya, awalnya membawa seseorang kepada kegilaan. Ini membuat seseorang menjadi gila. Tidak terkontrol emosinya. Tidak terkontrol ucapan dan perbuatannya. Wa akhiruhu nadam. Dan akhirnya ujungnya adalah penyesalan. Itu buah dari amarah yang tidak terkontrol. Ya. Menyebabkan seseorang seperti orang yang gila. Tidak terkontrol. Ya. Ucapan dan perbuatannya. Dan akhirnya adalah penyesalan. Atas apa yang dia ucapkan. Dan atas apa yang dia perbuat dengan kedua tangannya. لِأَنَّ الَّذِي يَتَصَرَّفُ وَقْتَ غَضَبِهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَتَصَرَّفُ بِغَيْرِ انْضِبَاطٍ. Karena pada umumnya seseorang yang berbuat, ya, yang mengerjakan sesuatu, yang berucap dan berbuat sesuatu tatkala dia marah, maka ucapan dan perbuatannya biasanya tidak terkendali dengan baik. Walihada 'alal insan alla yansaqa ma'an fi'alatin nafsi. Maka wajib atas setiap insan, atas setiap muslim yang berakal, ya, jangan dia terbawa arus oleh reaksi-reaksi jiwa yang sifatnya negatif. Ya, jangan kita terbawa oleh hawa nafsu kita, ya, untuk melakukan perkara-perkara yang sifatnya negatif, yang sifatnya buruk. Fa idza kana munfa'ilan falyajlis. Kalau seseorang terbakar amarahnya tatkala dia marah dan terbakar dengan amarahnya, ya, dia dalam kondisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menahan emosi kita, untuk menahan amarah kita. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Tatkala salah seorang di antara kalian marah dalam kondisi dia sedang berdiri, maka hendaknya dia duduk. Ya. Tatkala kita sedang berdiri dan kita terbakar emosi, terbakar amarah, maka di antara kiat untuk menghilangkan amarah tersebut, kata Nabi, hendaknya seseorang duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Ya. Jika sekiranya amarahnya hilang dengan dia duduk, alhamdulillah. Kalau ternyata masih ada amarahnya, maka hendaknya dia berbaring. Ya. Ini di antara tips, di antara cara menghilangkan amarah yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala seseorang marah dalam kondisi berdiri, hendaknya dia duduk. Kalau sudah hilang amarahnya, alhamdulillah. Kalau masih juga ada amarah dalam dirinya, maka hendaknya dia berbaring. Ya. Wal yamna' nafsahu minal kalam. Dan hendaknya dia menjaga atau mencegah dirinya dari berucap sesuatu. Ya. Kecuali kebaikan, kecuali istighfar, kecuali isti'adzah. Ya. Qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia diam. Hendaknya dia diam. Faqauluhu falyaskut, maka ucapan Nabi hendaknya dia diam, imtina'un 'anil kalami waqtal ghadab, maknanya seseorang menjaga dirinya dari berbicara tatkala dia dalam kondisi puncak amarahnya. Ya. Dalam kondisi tatkala dia terbakar oleh emosinya, maka hendaknya dia diam. Wa qauluhu falyajlis, dan makna ucapan Nabi hendaknya dia duduk, imtina'un 'anil fi'li waqtal ghadab. Nah, terdapat isyarat agar seseorang hendaknya dia menahan diri dari berbuat sesuatu dalam kondisi terbakar emosinya, dalam kondisi tersulut emosinya. Ya. Fahadhanil amrani al-kalamu wal-fi'lu waqtal ghadabi matlubun minal muslimi an yakuffa nafsahu anhuma ila an yaskuna ghadabuhu. Maka dua perkara tersebut, berucap dan berbuat sesuatu dalam kondisi terbakar amarah, ya, dituntut dari seorang muslim untuk menjaga dirinya dari dua hal tersebut. Jadi jangan kita berbicara sesuatu, jangan kita berbuat sesuatu dalam kondisi kita terbakar emosi sampai hilang amarah tersebut. Li'annahu waqtan fi'alihi qad yubashiru aqwalan wa a'malan tatanafa ma'al adabi wal khuluq. Karena biasanya, ya, tatkala seseorang terbakar emosinya, tersurut emosinya, dan dia ikuti kondisi jiwanya dengan mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, pada umumnya apa yang keluar dari lisannya, apa yang diperbuat oleh anggota badannya adalah hal-hal yang bertentangan dengan adab dan akhlak yang baik. Fayahtaju man arada li nafsihi an yakuna khaluqan alla yansaqa ma'an fi'alatin nafsi wala siyama waqta ghadabihi. Maka seseorang, ya, yang ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, ya, dia membutuhkan, ya, untuk bisa mengkondisikan jiwanya jangan sampai terbawa arus, ya, keburukan jiwa, terutama tatkala dia di puncak-puncak emosinya. Tahan dari ucapan, tahan dari amalan, ya, kecuali perkara-perkara yang bisa meredakan emosi kita, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjaga kita dari tipu daya, yakni syaitan. Wa qad jaa fi ba'd riwayatil hadis, datang dalam sebagian riwayat hadis, anna sahabiyya qala, bahwasanya seorang sahabat pernah berkata, fata'amaltu dzalika, ya, aku merenungkan pesan Nabi di atas, ya, aku merenungkan pesan-pesan Nabi SAW di atas tentang bahaya amarah, ya, tentang larangan untuk meluapkan emosi dalam perkara keburukan. Fawajadtu annal ghadaba jima'u syarr, maka aku dapatkan bahwasannya amarah adalah pintu segala macam keburukan. Ini amarah merupakan pintu segala macam keburukan. Li'annahu idza kana yansaqu ma'an fi'alatihi wa ma'a ghadabihi sayufdhi bihi dhalika ila al-wuqu'i fi shururin 'azimatin la tuhmadu 'aqibatuha. Karena kalau seandainya seorang hamba dia berjalan sesuai dengan arus keburukan jiwanya, arus hawa nafsunya, ya, diikuti amarahnya, maka pasti dia akan terbawa, dia akan terjatuh kepada keburukan-keburukan yang besar yang tidak terpuji akhirnya. Nah, ini di antara apa? Di antara bahaya amarah. Kemudian yang keempat, ar-ruknur rabi', Rukun yang keempat, di antara rukun akhlak yang mulia, kata penulis, salamatu sadri, ini menjaga keselamatan hati-hati kita dari segala macam penyakit hati. Di antara pondasi akhlak yang mulia adalah menjaga keselamatan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Fahadhal hadis yu'addu umdatan fi babil akhlaq. Ya, maka hadis yang mulia ini termasuk ini usul dan pondasi dari akhlak yang mulia. Termasuk pondasi di dalam babul akhlak. Bi an yakuna sadrul mar'i saliman la yakunu fihi ghillun aw hiqdun aw sakha'im aw dhaga'in aw nahwi dhalika min asqamil qulub amradiha. Bagaimana caranya? Kata penulis, dengan cara kita berusaha ya untuk menjaga keselamatan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati seperti penyakit hasad, penyakit iri ya, dengan kebaikan yang ada pada saudara kita dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya, ya Allah, jangan kau jadikan ya ke dalam hati-hati kami ada rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Minta kepada Allah keselamatan hati. Ya. Agar jangan sampai kita merasa iri, merasa dengki, tidak senang dengan kebaikan yang ada pada saudara kita. Fasalamatu sadri rakizatun azimatun yaqumu 'alaiha al-khuluq. Maka selamatnya hati, ya, dari berbagai macam kotoran-kotoran hati merupakan asas yang besar, ya, yang berdiri di atasnya akhlak yang mulia. Waladhi fi sadrihi dawakhil sayyi'ah wa bawatin fasidah la yumkin an yakuna min ahli al-akhlaq. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keburukan, terdapat hasad, dengki dan iri, ya, tidak mungkin akan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Li'anna fasad al-batin wa inhirafahu yan'akisu 'ala zahirihi. Karena rusaknya batin, rusaknya hati akan tercermin dalam yakni zahir seseorang, ya. Keburukan hati kita akan tampak pada perilaku dan ucapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi yang mulia, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad seseorang ada segumpal daging yang jika sekiranya segumpal daging tersebut baik, maka baiklah anggota badan yang lainnya. Namun tatkala segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati-hati kita. Nah, kata penulis, فَإِذَا صَلُحَ قَلْبُ الْمَرْءِ وَطَابَتْ سَرِيرَتُهُ مِنَ الدَّوَاخِلِ السَّيِّئَةِ وَالْبَوَاطِنِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَتَحَقَّقُ فِيهِ الْخُلُقُ بِأَبْهَى صُوَرِهِ وَأَجْمَلْ حُلَلِهِ. Tatkala seorang hamba, ya, hatinya salih, hatinya bening, hatinya baik, ya, batinnya, yani indah, ya, selamat dari segala macam penyakit-penyakit hati, dari segala macam racun-racun hati, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan terpancar darinya, dari lisan dan perilakunya, ini akhlak yang indah, akhlak yang baik. Inilah saudaraku,